Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan, yaitu kisah pertemuan antara Nabi SAW dengan pendeta Buhaira. Di akhir hadis, kata Abu Musa al-Asy'ari, "Falam yazal yunashidhu," sementara sang pendeta terus ingatkan, jangan kalian bawa Muhammad ke negeri Rum. "Hatta raddahu Abu Talib wa ba'atha ma'u Abu Bakrin wa Bilalan." Akhirnya Abu Talib memulangkan Nabi SAW dan Abu Talib mengirim bersama Nabi Abu Bakar dan Bilal. Dikirim pulang ke Mekah. Kisah ini kisah menakjubkan. Tapi para ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Ghazwan dan lahu manakir. Kata para ulama dia punya riwayat-riwayat yang mungkar. Oleh karenanya, hadis ini dikatakan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, "Hadisun hasanun gharibun la na'rifu ila min hazal wajah." Ini adalah hadis yang hasan yang gharib dan kami tidak tahu kecuali dari jalur ini. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Namun dibantah oleh Al-Imam Az-Zahabi, ulama besar dari mazhab Syafi'i, ahli hadis, ahli jar wa ta'dil, dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang palsu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan banyak dalil yang menunjukkan hadis ini hadis yang palsu. Beliau mengatakan di antaranya, kenapa disebutkan di akhir hadis akhirnya Abu Talib mengirim Nabi pulang ke Mekah ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal. Kemana Abu Bakar tatkala itu? Bilal juga belum lahir tatkala itu. Tatkala itu Nabi umurnya berapa? 12 tahun, sekitar 12 tahun. Sementara Abu Bakar 2,5 tahun lebih muda daripada Nabi. Abu Bakar berarti umurnya masih sekitar 9,5 tahun. Sejak kapan jadi temannya Nabi? Apakah masih sejak kecil jadi temannya Nabi? Kemudian Bilal masih terlalu muda, belum lahir juga. Kenapa sudah muncul tatkala itu? Kok bisa Abu Bakar dan Bilal yang menemani Nabi SAW? Ini diingkari oleh para ulama. Ini lafal tidak benar. Kemudian diantaranya mereka mengatakan, kok bisa bayangan pohon berpindah? Mataharinya sebelah sini, bayangannya tetap aja di sini. Kalau bayangannya pindah sini berarti mataharinya pindah juga. Ini kejadian luar biasa. Kemudian kenapa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir? Nanti akan kita jelaskan Abu Talib dalam hadis yang sahih Bukhari. Meninggal dalam keadaan kafir. Tidak mau masuk Islam. Bukankah seharusnya Nabi ingatkan, wahai Abu Talib, kau kan masih ingat waktu saya masih kecil, pendeta sudah bilang saya akan jadi Nabi. Kenapa kau tidak beriman? Dan Nabi sama sekali tidak pernah mengingatkan kejadian ini kepada Abu Talib. Seharusnya Nabi mendakwai Abu Talib dengan mengingatkan, wahai Abu Talib, bukankah kau tahu kejadian-kejadian waktu saya duduk bayangan pindah sendiri. Tidakkah kau ingat perkataan pendeta Buhaira waktu kita ketemu di negeri Syam? Dia mengatakan saya bakal jadi Nabi. Kemudian juga orang-orang tua dari kalangan Quraisy, kenapa tidak ada mereka yang diingatkan oleh Nabi? Kalian kan dulu temani saya waktu saya masih kecil. Kan kalian telah dikabari oleh pendeta bahwasanya saya akan jadi Nabi. Oleh karenanya kisah ini diperselisihkan oleh para ulama tentang sahihnya. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. Di antara yang mendhaifkan tadi Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Dari sisi sanadnya dia sahih. Kecuali lafal yang terakhir dikatakan bahwasanya diutuslah Nabi bersama Abu Bakar dan Bilal. Ini jelas lafal yang mungkar. Mustahil terjadi. Ala kulli hal, ini hadis diperselisihkan sahih atau tidaknya. Namun anehnya hadis yang diperselisihkan ini dijadikan dalil oleh orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara berpegang teguh dengan hadis ini. Sampai sekarang mereka mengatakan Muhammad itu dia tidak dapat wahyu dari Allah. Tetapi dia itu diajari oleh pendeta Buhaira. Buktinya apa? Dia sempat bertemu dengan pendeta Buhaira. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari Allah, bukan wahyu. Tetapi dia hanya menukil dari pendeta Buhaira tatkala bertemu di negeri Syam. Ini sedang mereka ungkit-ungkit. Bahkan ada seorang pendeta, dia mengeluarkan makhtutat, surat-menyurat yang dikirim oleh Buhaira kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh mukjizat atau wahyu dari yang datang kepada Nabi itu surat yang dikirimkan oleh apa? Buhaira. Ini pernyataan mereka dan tidak malu-malunya muncul di televisi menyatakan demikian. Dan ini kekonyolan. Kita bantah pernyataan ini. Pertama kita katakan, kisah sanad hadis ini diperselisihkan. Karena ada lafal-lafal yang tidak masuk akal. Bagaimana Anda kemudian orang-orang Nasrani berdalil dengan kisah yang diperselisihkan kesahihannya. Yang kedua, kalau Anda meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata mengambil ilmu dari Buhaira, ya sudah beriman saja kepada Nabi. Anda mengatakan Al-Qur'an itu datangnya dari pendeta, ya sudah terima aja dari pendeta kalau begitu. Kalau kau percaya pendeta tersebut benar, maka berimanlah kepada apa yang diajarkan pendeta tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak masuk akal, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ketemu sama pendeta Buhaira, berapa lama ketemunya? Cuma makan siang. Emang makan siang satu minggu, kalau orang makan siang paling satu jam, dua jam paling lama, tiga jam, kemudian berpisah. Kemudian Nabi bahasa Arab, dia bahasa apa? Dia bahasa lain. Bagaimana nyambungnya? Dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana kemudian Pendeta Buhaira mengajarkan Al-Quran yang berisi 6.000 sekian ayat dalam waktu yang singkat, cuma dalam waktu 2 jam atau 3 jam. Tidak masuk akal. Kata mereka, Pendeta Buhaira senantiasa mengirim surat kepada Nabi. Jadi berlanjut, bukan cuma sekedar 2 jam tersebut. Kita katakan, lihat ayat-ayat Al-Quran turun sesuai berdasarkan kejadian-kejadian, itu tidak? Tatkala terjadi peristiwa perang Uhud, turun ayat-ayat tentang perang Uhud atau tidak? Tatkala terjadi ini, Nabi melakukan demikian, turun ayat berkaitan dengan hal tersebut. Berarti harusnya Pendeta Buhaira aktif ngirim-ngirim secepatnya, karena kejadian ayat turun dengan segera. Bagaimana Pendeta Buhaira bisa kirim terus sementara Al-Quran turun berdasarkan kejadian-kejadian? Berarti kan harus kontak terus. Kontaknya pakai apa kalau gitu? Pakai telepon, pakai email, pakai internet. Semuanya enggak masuk akal. Dalil-dalil mereka semuanya tidak masuk akal. Oleh karena kita katakan hadis tentang pertemuan Nabi dengan Pendeta Buhaira masih diperselisihkan. Kalaupun hadisnya sahih, maka tidak jadi dalil bahwasanya Nabi mengambil ilmu dari apa? Pendeta Buhaira. Oleh karena dikatakan di antara bukti Nabi menerima wahyu langsung dari Al-Quran, Allah menjadikan Nabi ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Dan lihatlah bahwasanya isi Al-Quran bertentangan dengan isi Injil yang telah dirubah. Isi Injil yang telah dirubah ada kesyirikan, ada penuhanan terhadap Nabi Isa. Adapun Al-Quran menyatakan Nabi Isa hanyalah manusia biasa, seorang rasul dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri yang sangat tercinta, Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.